لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد melanjutkan kajian kita pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Bawdil Maqsadir Al-Asilah karya Fadilatul Ustaz Al-Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waqafahullah ta'ala. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih berkaitan dengan kisah kesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani Sa'diyah. Pada pembahasan kali ini yaitu pembahasan yang berkaitan dengan masa kesusuan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalamnya terdapat kisah kisah yang sangat menakjubkan, yaitu kisah terbelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif hafizallahu taala, waqa'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi badiyati Bani Sa'd hadithatun syaqq sadri. كما جاء ذلك صريحا في رواية أبي نعيم عند ابن كثير. Telah terjadi suatu peristiwa di perkampungan Bani Sa'd terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang datang riwayatnya secara jelas dari Abu Nu'aim dalam kitabnya Ibn Katsir Bidayah wa Nihayah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab sirahnya yang mana sekarang digabungkan dengan kitab Syiar A'lam Mubala dengan sanad yang sahih. Kata Imam Az-Zahabi, wa nasuha, teksnya adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat hadinati min Bani Sa'd ibn Bakr fantaraktu ana wa ibnun laha fi bahamin lana. Beliau menceritakan kisahnya di masa lalu ketika masih bersama Halimatu As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'd, itu diasuh olehnya. Beliau menceritakan hadinati min Bani Sa'd ibn Bakr, bahwasanya orang yang mengasuhku itu berasal dari Bani Sa'd ibn Bakr. Maka suatu hari aku pergi, fantaraktu ana wa ibnun laha. Suatu hari aku pergi bersama anak dari Halimah untuk menggembala baham. Baham ini adalah sighrul ghanam, anak apa namanya dari kambing atau apa, domba, anak domba kecil atau domba kecil disebut namanya baham. Fantalaqtu ana wa ibnun laha fi bahamin lana. Yaitu kami, aku dan anak dari Halimah pergi untuk mengembala kambing atau domba. Walam ta'khudz ma'ana zadan, tetapi ketika di perjalanan kami lupa membawa bekal. Fakultu ya akhi idhab fa'tina bizadin min 'indi ummina. Maka aku katakan padanya, wahai saudaraku, kembalilah dan datangkanlah kepada kami dengan bekal yang didapatkan dari ibu kami, yakni ibu sepersusuan atau Halimah. Fantalaqa akhi wa makastu 'inda al-baham. Maka aku menunggunya, menunggu saudaraku, dan aku singgah sebentar di sisi gembalaan. Fa'akbala ta'irani abyadani ka'annahuma nasaran. Maka tiba-tiba mendatangiku dua burung yang berwarna putih. Ka'annahuma nasaran, bentuknya seperti burung elang atau burung raja wali. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka burung tadi bercakap dengan temannya tadi, satu sama lain saling berbicara. Qala ahaduhuma li sahibihi, ahuwa hu, apakah ini orangnya? Faqala na'am, maka salah satu di antara burung tadi bilang iya. Faqbala yatabadarani, maka keduanya datang menghampiri dengan cepat. Fa'akhadhani fabatahani bilqafa, maka kemudian keduanya menjatuhkanku dan menelantarkanku terbalik. Fasaqabatni, maka keduanya membelah perut. Tsumma istakhraja qalbi fasaqahu, kemudian keduanya mengambil hatiku, yang kemudian hati tadi dibelah. Fa'akhraja minhu 'alaqataini sudawain, nah, keduanya mengeluarkan dari hati tadi 'alaqataini, dua gumpalan darah yang berwarna gelap hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, burung tadi mengatakan kepada temannya yang satu, ini bima izaljin faghasala bihi jawfi, datangkanlah kepadaku dengan air es, air yang dingin. Maka keduanya mencuci hatiku dengan air es tadi. Summa qala i'tini bima'in barad, kemudian berkata yang satunya lagi, bawakanlah kepadaku air yang dingin, atau misalkan air apa namanya yang dipakai hari embun. Faghasala bihi qalbi, keduanya mencuci kembali, membersihkan kembali hati. Tsumma qala itini bisakinah fadarraha fi qalbi, kemudian burung yang tadi masih mengatakan kepada temannya, datangkanlah kepadaku as-sakinah, yakni ketenangan. Fadarraha fi qalbi, kemudian ditaburkanlah sakinah, ketenangan itu di dalam hatiku. Riwayat-riwayat yang seperti ini, riwayat yang menjelaskan bahwasannya ada hal-hal yang sifatnya terkadang itu adalah maknawi, tapi dengan izin Allah Azza wa Jal, hal tersebut diubah menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat. Sebagaimana nanti di hari kiamat, al-maut, kematian itu dirubah menjadi suatu bentuk seperti seekor domba. Begitu pula ini as-sakinah, ketenangan, kita tidak bisa lihat bagaimana bentuknya atau apa. Tapi biiznillah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan suatu yang sifatnya menjadi suatu yang bisa dirasa seperti sakinah. Itini bisakinah, datangkanlah kepadaku sakinah, ketenangan. Fadharraha fi qalbi, maka kemudian ditaburkan ketenangan itu di dalam hati. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi, kemudian berkata lagi burung yang tadi kepada teman, khuttahu, jahitlah. Setelah selesai itu, faqatahu, maka kemudian keduanya menjahit. Wa khatama ala qalbi bi khatami nubuwah, maka kemudian ditutuplah jahitan tadi di dalam hatiku dengan apa namanya khatam nubuwah, sampel nubuwah. Faqala ahaduhuma li sahibi, maka kemudian berkata lagi, Ija'alhu fi kibbatin waj'al alfan min ummatihi fi kibbat. Nah, kemudian Tuhan tadi mengatakan timbanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kibbah dalam satu timbangan. Waj'al alfan min ummatihi fi kibbatin, dan 1000 dari umatnya di timbangan sebelah. Fa idza ana anzuru ila al-alfi fawti ashfihu an yasirra alayya ba'dahum. Maka ketika itu aku kaget ketika melihat 1000 orang ditimbang di atas timbangan, menumpuk di atas. Aku khawatir tertimpa orang yang jumlahnya banyak. Faqala law anna ummatahu wazinat bihi lama ladihi. Seandainya seluruh umatnya atau umat yang tadi dikumpulkan dan ditimbang dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad lebih berat timbangan dibandingkan mereka. Tsumman talaqa, maka kedua burung tadi pergi. Fatarakani wa faraqtu faraqan shadida. Setelah burung tadi pergi meninggalkanku, maka aku merasa takut, sangat takut. Tsumman talaqtu ila ummi, kemudian aku pergi kembali ke ibuku, yakni Halimah. Fa akhbartuhu billadzi laqitu. Maka kemudian aku fa akhbartuha billadzi laqitu. Maka kemudian aku ceritakan kisah yang tadi aku alami. Fa asfaqat ayyatuna qad labisa bi. Maka Halimah khawatir, jangan-jangan juga boleh sih. Fa qala tu'iduka billah. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Engkau lindungi. Farahalat ba'iran laha wa hamalatni 'ala rahli wa raqibat qalbi hatta balaghana ila ummi. Maka ketika itu juga Halimah mengambil untanya dan menaikkan aku di atasnya, dan aku duduk di depannya. Wa raqibat khalfi, dan beliau Halimah berada di belakangku di bonceng, ya, karena kecil jadi di depannya. Hatta balaghana ila ummi, sampai kami tiba di ibuku, yakni Aminah, sampai ke Mekah. Faqalat, kata Halimah, addaitu amanati wa zimmati, aku telah menunaikan amanatku dan tanggung jawab. Wa hadatha billadzi laqitu falam yaz'aha. Kemudian Halimah menceritakan kisah yang aku ceritakan kepada beliau. Akan tapi ibuku tidak khawatir dan tidak terkejut. Wa qalat, kemudian Aminah menimbali kisah tadi, inni ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nur adha'at minhu qusura syam. Aku tidak heran dengan kisah tadi. Mengapa? Karena sungguhnya aku telah melihat ketika aku hamil, kharaja minni nur, keluar dari tubuhku cahaya, yang mana cahaya tadi menyinari kusur Syam, benteng-benteng yang ada di Syam, istana-istana di negeri Syam. Jadi cahayanya sampai di Syam. Ini mimpinya Amin. Sehingga beliau tidak merasa terkejut kalau ada sesuatu yang menakjubkan dari bayi ini, dari anak kecil. Warawa kisah hadza syekh Muslim, dan juga diriwayatkan tentang kisah pembelahan dada ini oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya secara ringkas. Walam yusarrih bi makani wuqu'iha, akan tetapi beliau tidak mengatakan dengan jelas di mana tempat terjadinya. Wanasuhu an Anas, yang mana teksnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman, dan dia bermain bersama anak-anak seumurannya. Main anak-anak. Jadi itu tidak datang Jibril. Fa'akhadhahu fa sara'ahu, Nah, kemudian oleh Jibril diambil, dibawa pergi, ya, ditelentangkan kotak kauan kalbihi. Kemudian itulah bedanya. Pasah rajal kal dan keluarkan hati dari dada. Pasah rajal minhu alaqah, maka kemudian dikeluarkan dari hati tadi alaqah gumpalan darah. Faqala hadza hazzu syaitan minka, kata Jibril alaihi salam, ini adalah bagian milik syaitan yang ada pada dirimu, yang mana jika tidak dibersihkan atau tidak diambil, maka akan menjadi bagian syaitan dalam mengganggu manusia dan kita memilikinya, sehingga kita senantiasa diliputi oleh syahwat, senantiasa diliputi oleh syubhat. Karena ini merupakan bagian dari syaitan dalam diri kita. Wahada hadzus syaitan minka, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dibebaskan dari itu. Tsumma ghasala fi qashtin min dhahabin bi ma'i zamzam. Kemudian dicucilah gumpalan tadi di wastafel yang terbuat dari emas. Qashtin, ya, qashtin itu wadah bejana yang bentuknya seperti wastafel. Tsumma ghasala fi qashtin min dhahabin bi ma'i zamzam. Cuci di wastafel yang dari emas dengan air zam-zam. Tsumma la'amahu, kemudian dirapatkan kembali. Tsumma 'adahu fi makanihi, kemudian diletakkan lagi hati tadi di dadanya. Wa ja'al bil man yas'auna ila ummihi. Maka kemudian anak-anak yang ikut bermain bersama Rasul kecil ini berusaha untuk datang terbopoh-bopoh kepada ibunya, yakni Halimah. Faqalu, maka kemudian mereka melaporkan kondisi yang kejadian, apa yang terjadi, apa yang dilihat oleh mereka. Inna Muhammadan qad qutil, bahwasanya Muhammad telah terbunuh, kata anak-anak kecil tadi. Ya, karena mereka melihat ya, seorang yang apa namanya membelek dada Nabi Muhammad. Maka kemudian anak kecil tadi rombongan datang ke ibunya, nyamperi, "Bu, ini Muhammad sudah terbunuh." Fastakbalu wa huwa muntaqi'ul lawn. Maka mereka menjumpai Halimah dalam keadaan mukanya pucat, khawatir. Ini adalah kejadian ya, dalam riwayat dari Imam Muslim rahimahullah taala. Riwayat yang sebelumnya dikisahkan apa namanya burung. Dan ini Jibril alaihissalam. Dan ini kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengarkan kisah itu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Anas berkata, "Waqad kuntu ara athara dzalikal mihyat fi sadrihi." Dan sungguh aku melihat bekas jahitan yang ada di dadanya. Jadi betul-betul nyata. Walaupun apa namanya prosesnya tadi kita tidak tahu, Allah a'lam. Ya. Ada yang boleh mengatakan demikian, ada yang boleh mengatakan demikian. Akan tapi kisah tersebut benar-benar nyata adanya. Ya. Mengapa? Karena Anas bin Malik melihat sendiri ya, bekas jahitan di dadanya. Ya. Berarti ini suatu yang nyata. Laqad sakatat ba'dul masadir minha muslimun an tahdid sinnihi sallallahu alaihi wasallam hina waqa'at lahu hadhihi hadisan li awwal marrah. Sebagian referensi yang mengisahkan kisah ini di antaranya Imam Muslim ya, seluruhnya tidak mengatakan dengan jelas kapan terjadinya, pada umur berapa ya, terjadi kisah ini pertama kali. Amal ba'du alladziina haddadu sinnahu falam yattafiqu 'ala sinnin muhaddadah. Adapun sebagian yang meriwayatkan tentang kisah ini, mereka tidak mengatakan dengan jelas berapa tepatnya. Berbeda-beda. Fa yufham min riwayat Ibnu Ishaq anna dzalika kana wa umruhu sallallahu alaihi wasallam nahwa sanatain. Dipahami dari riwayat Ibnu Ishaq bahwa wahia dhaifah anna dzalika kana wa umruhu nahwa sanatain, Bahwasanya kejadian itu terjadi pada umur 2 tahun. Di mana Halimah mengatakan falam yablu sanataihi hatta kana bulaman jaqra. Kata Halimah, aku menyusuinya dan kami menyusuinya sejak umur 2 tahun belum genap sampai menjadi usia anak-anak. Jadi antara rentang umur 2 tahun sampai ke umur anak-anak balita. Wa fi riwayat Ibnu Sa'd, dan dalam riwayat Ibnu Sa'd dalam kitabnya Tobaqat, anil kisata waqat walil rasuli sallallahu alaihi wasallam arba'u sinin. Dalam riwayat Ibnu Sa'd dikabarkan bahwasanya kisah tadi terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun. Wa qala bi hadza Abu Nu'aim min tariqin dha'ifah aidan. Dan juga ini yang dikatakan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, dengan dari jalur yang lemah. Wa yuzkar akharun annahu kana fil khamisah aw ba'daha. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa saya terjadinya riwayat ini atau kisah ini pada umur 5 tahun. Kata Mu'alif hafizahullah, wa nahnu namilu ma'az-Zarqani, dan kami lebih condong kepada pendapatnya Az-Zarqani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Ladiniyah. Wa nurajjihu riwayat Ibn Sa'ad fi annahu kana tirabi'ah, dan kami merujukkan riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat yang mengatakan bahwasanya kejadian terbelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada umur 4 tahun. Mengapa? Kata muallif hafizahullah, karena hasin allati yumkinu an yumarisa fiha ra'yal baham, yaitu umur yang memungkinkan seorang anak kecil ini bisa menggembala domba kecil. Bisa bermain dengan domba. Wayafham syai'an mimma yaduru hawlahu. Dan di umur 4 tahun biasanya seorang anak itu sudah mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Umur 4 tahun biasanya sudah bisa berbicara, sudah bisa bercerita, menceritakan kisah apa yang terjadi di sekelilingnya ini di umur 4 tahun. Maka dari itu Malik rahimahullah merajihkan kisah ini terjadi pada saat Nabi SAW berumur 4 tahun. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang dulu itu biasanya tamyiznya lebih cepat, mumayyiznya dia bisa memilah dan memilih pembicaraan dan paham apa yang dikatakan oleh orang lain, itu lebih cepat dibandingkan orang-orang di zaman sekarang. Walaqad taqarrara hadithu syaqqi sadr Rasul alaihi salatu wasalam marratin ukhra ghaira hadhihi allati fi badiyati Bani Sa'd. Dan kisah terbelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini terjadi bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Bukan hanya terjadi pada saat di perkampungan Bani Sa'd, dan tapi diriwayatkan pula dari Imam Ahmad dan selainnya bahwasanya syaqqa sadri qad waqa'a lahu wa huwa ibnu 10 sinin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya kisah pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah terjadi pada saat umur 10 tahun. Wa rawi al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma anna syaqqan li sadrihi qad waqa'a lahu wa qad tajawaza 50 min al-umr. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dan selain keduanya bahwasanya kisah terjadinya pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah terjadi di umur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-50. Yaitu kapan? Hina usriyatihi ila Baitul Maqdis, yaitu ketika kisah Isra dan Mi'raj, Isra perginya dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Wa dzakara Adz-Dzahabi, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Tafsirah An-Nabawiyah, ar-riwayat adalah ala anna syaqqa sadrihi kana marratayn. Dan oleh Imam Az-Zahabi disebutkan bahwasanya riwayat-riwayat yang ada ini menunjukkan bahwasanya pembelahan dada Nabi ini berulang 2 kali. Fi sirarihi wa waqti isra'ihi, pada waktu kecil, dan yang kedua pada saat Isra ke Baitul Maqdis. Wa hunaka man dzakara wuqu'aha marratan rabi'ah. Antara para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya terjadinya pembelahan dada ini sampai ke 4 kali. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailu An-Nubuwah. Lakad zahaba ba'du ashabil madrasatil aqliyah minal mustasyriqin wal muta'athirin bihim minal muslimin ila ta'wil hadhihi syaqqi sadr. Kisah ini tentu berkaitan dengan sesuatu yang di luar nalar. Maka dari itu pasti ada sekelompok orang yang tidak suka dan tidak senang dengan kisah yang berbau seperti ini. Di antaranya adalah orang-orang yang berasal dari madrasah akliyah atau orang-orang kaum rasionalis yang semuanya ditimbang dengan logika. Kalau tidak masuk logika berarti tidak benar. Dari kalangan orang orientalis dan orang-orang yang terpengaruh atau mendukung orientalisme, bahkan dari kalangan kaum muslimin, mereka mengaku dirinya adalah seorang muslim, tapi dia terpengaruh oleh sekolah rasionalis ini, yang mana mereka berpandangan untuk mentakwil kisah pembelahan dada ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya kisah ini adalah kisah usturah, mitos atau legenda, seperti maling kundang ditendang ya, jadi batu gitu ya. Ya ini kata mereka seperti itu, usturah, legenda. Wa minhum man qala inna amrun ma'nawi. Di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah perkara fiktif gitu ya, ceritanya fiktif dan lain sebagainya. Ini mereka mengatakan ini. Wa min awjazi ma qila fi hadisati Syekh Shadr qaul Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan pendapat yang kuat, perkataan yang kuat dalam masalah ini adalah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari ya, jilid ke berapa? 7 ya, atau misalnya lebih mudahnya di kisah Mi'raj. Di kisah Mi'raj Nabi dalam Sahih Bukhari disebutkan syarahnya oleh Ibnu Hajar perkataannya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, inna jami'a ma warada min syarti sadr wa istikhrajil qalbi wa ghairi dhalika min al-umur al-khariqah lil-'adah mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arudi li sarfihi an haqiqatih. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, sungguhnya seluruh apa yang diriwayatkan dari pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengeluaran hati dari dadanya atau dari yang lain, kisah-kisah yang serupa dengan ini, yang mana kisah ini merupakan kisah merupakan perkara yang di luar nalar atau di luar kebiasaan, al-khariqah lil-'adah, keluar dari kebiasaan. Mimma yajibu at-taslimu lahu duna ta'arudi li sarfihi an haqiqatih, yang mana wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib bagi seorang muslim, yang mana muslim adalah al-istislam, memiliki berserah diri, menerima ya. Maka wajib bagi seorang muslim dan seluruh manusia taslimu lahu, menerima kisah ini guna ta'aruf, tanpa harus mentakwilkan dari hakikat aslinya. Mengapa? Li salahiyatil qudrah, karena ini mungkin suatu yang bisa terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla, suatu yang kita lihat secara rasional itu adalah hal yang mustahil, tapi bisa terjadi. Fala yastahilu syai'un min dzalika, maka tidak ada kemustahilan sedikit pun dari itu. Maka ini kewajiban seorang muslim ketika didatangkan suatu ayat atau hadis, maka kewajiban kita adalah menerima at-taslim. Kata Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah taala, ketika melewati ayat sifat atau ditanyakan tentang ayat yang berkaitan sifat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, minallahi ar-risalah wa 'ala Allah wa 'ala ar-rasul al-bala wa 'alaina at-taslim. Kata beliau rahimahullah taala, dari Allah lah risalah, din, wa 'ala ar-rasul, dan atas rasul, kewajiban rasul adalah menyampaikan saja, menyampaikan, menjelaskan. Apa kewajiban kita? Wa'alainya at-taslim, kewajiban kita adalah menerima dalil, menerima hadis, menerima ayat yang sampai kepada kita, dan tidak mentakwilkan sedikit pun. Apapun yang terjadi kita yakin dulu bahwa itulah terjadi dengan benar, dengan nyata. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi 'ala al-muslim ay ya'lam bi anna mizan qabul al-khabar innama huwa sihhatur riwayah. Dan perlu diketahui bagi seorang muslim bahwasanya timbangan diterimanya khabar, berita, itu sungguhnya adalah dengan kesahihan riwayat. Fa idza shahhat fala yujdi al-bahtha ba'da hadha an sharf al-kalam ila ghairi haqiqatihi. Maka jika telah benar riwayat tersebut, maka tidak ada manfaatnya kita mencari sesuatu di belakang, atau kita mengubah atau mentakwil perkataan tadi kepada selain hakikatnya, atau kita mentakwilnya dengan takwil yang berasal dari logika pendek kita, karena akal kita pendek, akal kita terbatas. Au ta'wilu ta'wilan aqliyan mamjudan kama yaf'alu ashhad al-madrasah al-aqliyah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang rasionalis. Hikmah pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah yabdu anna hadhihi al-hadithah kanat i'lanan li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahyi'ah li al-hisbah wal wahyi. Hikmahnya di antaranya adalah sebagai pengumuman atas kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan persiapan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk penjagaan dan persiapan untuk menerima wahyu. Karena wahyu ini adalah suatu yang murni, suatu yang bersih, suatu yang berat. Maka harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Harus dijaga benar-benar. Maka di antara hikmahnya adalah ini sebagai pengumuman kepada manusia bahwasanya orang ini adalah orang yang istimewa. Maka dijaga sejak kecil dengan hal-hal yang nyata. Liyakuna dzalika aqrab ila imanin nasi bihi wa tasdiqin bi risalatihi. Supaya menjadi atau supaya orang-orang ini menjadi mudah untuk beriman kepadanya dan membenarkan risalah yang dibawa olehnya. Innaha idzan amaliyatut tadkhirin ma'nawi walakinnaha ittakhadhat hadha shakla al-madi al-hissi liyakuna fihi dzalika al-i'lan al-ilahi baina absarin nasi wa asma'ihim. Mengapa kisah tersebut dinampakkan di hadapan manusia, di hadapan orang-orang, jika itu bahkan diceritakan oleh Rasul kisah tersebut? Supaya orang-orang mengambil pelajaran bahwasanya disinilah persiapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan suatu yang maknawi dengan suatu yang hakiki. Persiapan tersebut terlihat dengan nyata sehingga orang-orang benar-benar meyakini dan membenarkan bahwasanya hal itu adalah hal nyata, hal itu adalah hal yang istimewa, hal itu adalah hal yang menakjubkan. Di antaranya seperti pembelahan bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyata. Akan tapi orang-orang rasionalis mereka merubah hal tersebut menjadi hal yang fiktif. Hal yang sifatnya usturah, legenda atau cerita. Makanya mereka memasukkan kisah-kisah pembelahan bulan itu dengan kisah-kisah kartun. Biasanya kalau kita lihat kartun-kartun kecil itu tiba-tiba ada orang yang membelah bulan dengan pedangnya, ini dengan pedangnya, atau bagaimana membelahnya ini. Sehingga kisah tersebut terkesannya apa? Terkesan fiktif. Inilah apa namanya racun yang mereka masukkan ke dalam tontonan-tontonan anak kecil. Maka ya itu bahayanya ketika anak-anak dipertontonkan kartun-kartun yang seperti itu tanpa kita sadari. Mungkin kita lihat itu sebagai apa lelucon, tapi di dalamnya itu ada tujuan, yang mana tujuan tersebut adalah untuk menghancurkan kaum muslimin dimulai dari kecil. Karena anak kecil tangkap, daya tangkapnya sangat cepat dan lama. Maka seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, al-ilmu fi sigari kan naqsi fil hajar. Ilmu di waktu kecil atau ilmu suatu yang dia dapatkan di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, awet. Kalau kita karena sifil kertas, ya, seperti kita menulis di atas kertas, ketiup angin, kena air, luntur cepat. Ya. Berbeda dengan anak kecil, seperti mengukir di atas batu, mau kena air, mau kena apapun, tetap ukirannya membekas di situ. Dan dari itu, inilah bahayanya anak-anak diberikan tontonan-tontonan yang seperti ini. Yang terakhir hikmah lainnya fiha bayan ma'idatillahi ta'ala aqdahu wa rasuluh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litalaqqi wahyi anhu. Di antaranya dalam persiapan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hamba-Nya dan utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu. Karena wahyu itu adalah berat, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu Muhammad qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Maka dari itu ilmu syar'i adalah ilmu yang berat. Butuh pengorbanan, butuh usaha. Butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya karena sesuatu yang berat. Maka tidak bisa ilmu syar'i ini didapatkan dari malas-malasan. Tidak bisa ilmu syar'i ini didapatkan dari lele-lele. Tidak bisa ilmu syar'i ini didapatkan dari hak dari jiwa yang di dalamnya ada maksiat. Karena ini adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang berat. Bahkan Rasulullah SAW dibelah dadanya untuk mempersiapkan itu. Lah kita yang tidak dibelah, gitu. Gimana keadaannya? Hah? Kita yang tidak dibelah masih malas-malasan. Beliau sudah dibelah dadanya, dibersihkan dan dipersiapkan untuk wahyu. Senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah untukku ilmu, tambahkanlah untukku ilmu. Terus menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu datangnya wahyu. Menunggu datangnya Jibril alaihi salam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika didatangkan syubhat oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang Yahud wa Nasara ketika itu. Terus belajar. Maka dari itu kita yang tentu mengatakan kita sebagai pengikutnya, kita cinta kepadanya, kita tentu harus meneladaninya. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu, keadaan beliau dalam hati yang bersih, hati yang jauh dari kotoran, hati yang jauh dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.